Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan di antara nikmat Allah Jalla wa Ala kepada kita yang harus kita syukuri dan kita jaga serta semangat memeliharanya adalah nikmat mempelajari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dan mengambil pelajaran-pelajaran indah darinya. Dan insyaallah taala mulai sore hari ini sebagaimana biasanya yang telah berjalan sebelum Ramadan, di setiap sore Sabtu dan Ahad kita saling sharing tentang sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kitab Kunuzus Sirah yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Sebuah sirah yang ringkas dan terkadang kita menambahkan faedah-faedah lain, menukilkan dari kitab-kitab yang lain tatkala kita melihat perlu diberikan faedah tambahan. Pelajaran sirah bagi kita umat Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan mengaku cinta kepada beliau, ada sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari. Bagaimana tidak, sirah yang kita pelajari adalah sirah makhluk Allah yang paling mulia. Sirah yang kita pelajari adalah sirah orang yang telah berdarah pipinya dan telah patah gigi gerahamnya di jalan dakwah untuk menerangkan pintu jalan-jalan menuju syurga dan memperingatkan kita dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak penting, sedangkan sirah tersebut adalah sirah hamba Allah yang pertama kali membuka pintu syurga. Tiada yang masuk syurga sebelum ia masuk ke dalamnya. Sirah yang kita pelajari adalah sirah yang dimana seluruh para nabi dan para rasul tidak berani meminta dan memohon kepada Allah, memohonkan kepada Allah Jalla wa'ala permintaan umat-umat mereka di padang mahsyar kecuali ia. Yang datang berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah di bawah arsy-Nya. Sirah yang kita pelajari adalah sirah beliau yang pada hari kiamat beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala untuk segera dimasukkan ke dalam syurga tanpa dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Sirah yang kita pelajari adalah sirah yang Allah Jalla wa'ala firmankan tentangnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar dengan kita mempelajari sirah beliau, kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin semangat meneladani beliau, kita semakin semangat menerapkan sunnah-sunnah beliau dan semakin semangat membela agama yang telah beliau bawa bersama para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana ia telah mempermudahkan kita untuk mempelajari sirah nabinya sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, agar mempermudahkan kita masuk ke dalam telaga beliau, bertemu dengan beliau, berdampingan dengan beliau, dan agar majlis kita menjadi majlis yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala berikut ini kita akan membaca sirah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan pelajaran yang dapat kita petik dari itu. Sebelumnya kita telah membaca dari kitab ini sejarah Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an. Namun tidak mengapa saya ulangi secara ringkas karena ada keterkaitan terkait pelajaran yang dapat dipetik dari sirah Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena Islam mereka berdekatan. Di sebagian riwayat disebutkan Umar itu masuk Islam 3 hari setelah Hamzah ibn Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Ya. Hamzah masuk ke dalam Islam sebabnya adalah kekejamannya Abu Jahal alaihi ma yastahiq minallah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mendapatkan berita dari seorang budak bahwa Abu Jahal ya, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Jahal mencela dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ya, yang saat itu masih musyrik, beliau terbawa emosi karena yang diganggu adalah keponakan beliau, anak kandung dari saudara kandung beliau sendiri. Maka beliau pun langsung pulang mengambil pedang, tombak atau panah, kemudian pergi mencari Abu Jahal alih minallah ma yastahiq. Maka terjadilah pertengkaran ya, dengan Abu Jahal yang luar biasa, perkelahian, dan Abu Jahal dikalahkan oleh beliau. Karena memang Hamzah sebelum Islam ya, telah dikenal sebagai orang pemberani yang jago bergulat dan orang yang ditakuti ya, sehingga Abu Jahal dibuat luka oleh Hamzah pada bagian wajahnya dengan luka yang sangat parah, yang membuat kabilah Abu Jahal marah dan ingin melakukan pembalasan dendam terhadap terhadap Hamzah. Akan tetapi Abu Jahal menghalangi mereka dan menyatakan bahwa dirinya yang duluan salah karena telah mencela dan mencaci maki keponakannya. Dan di dalam dunia kabilah Arab atau dalam jahiliyah ya, mereka sangat memaklumi apabila ada orang lain, ada seseorang berkelahi yang memukul seseorang karena membela kabilahnya, membela keluarga besarnya, karena asabiyah, fanatisme kabilah keluarga besar yang sangat dijaga ya, karena fanatisme terhadap anggota keluarga, terhadap kabilah itu sesuatu yang sangat dijaga di masa itu. Nah, oleh karena ya Abu Jahal menyatakan biarkan, aku yang salah ya, bukan Hamzah yang salah, karena aku telah mencela anak ya, kandung daripada saudara kandungnya. Nah, 3 hari setelah itu atau sebelumnya, maka Hamzah pun berkata kepada Abu Jahal dan orang-orang musyrik yang ada saat itu bahwa dirinya telah Islam, padahal dia belum Islam. Sengaja dia memberitakan dirinya telah Islam untuk membuat Abu Jahal dan kaum musyrikin jengkel. Ini menerangkan kepada kita keberaniannya Hamzah ya, menunjukkan beliau orang yang berani, orang yang suka melawan arus ya di masa itu ya. Ya, dan karena fanatiknya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diganggu, dicela dan dituduh sesat, maka beliau pun menyatakan, aku udah ikut Islam, kenapa? Ada apa dengan kalian? Ya. Artinya, apakah kalian berani memukulku, berani mencela aku, berani mengganggu aku karena aku masuk Islam? Kalau kalian mengganggu Muhammad karena dia Islam, ya, maka aku berada di atas agamanya. Maka setelah beliau mengucapkan tersebut, beliau pun pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak sengaja karena fanatik kepadamu, aku menyatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang Mekah bahwa aku telah masuk Islam. Ya. Maka tidak lama kemudian Allah jalla wa ala bukakan pintu hati beliau untuk menerima Islam. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau untuk mendapatkan hidayah Islam, maka tidak lama kemudian beliau pun mendapatkan hidayah masuk Islam. Beliau pun menjadi kaum muslimin yang bagus keislamannya, bahkan keislaman beliau ya sebagai sebab Allah Jalla wa'ala menolong kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin menjadi berani menampakkan agama mereka. Baik, berikut ini adalah sejarah Islam yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik darinya. Qala asy-syekh hafizahullahu taala wan nashr tsani. Pertolongan Allah jalla wa ala yang kedua untuk kaum muslimin di fase Mekah adalah Islam yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keislaman yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad thabata anhu annahu qala Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi الرجلين هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah jalla wa ala, ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua hambamu, yang dua lelaki yang paling engkau cintai, dengan Abu Jahal atau dengan Umar. Nah, qala, bukan berarti mereka ya dicintai oleh Allah saat itu, karena Allah tidak mencintai musyriat. Jika Allah Jalla wa Ala ada di antara mereka yang paling dicintai oleh Allah untuk masuk Islam, ya maka muliakanlah Islam dengan salah satu di antara mereka, Umar atau dengan Abu Jahal. Allah Jalla wa Ala ya memilih Umar, dan Umar adalah lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala daripada Abu Jahal. Maka ya, tidak lama kemudian Umar pun masuk dalam Islam. Ya, setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan doa di atas. Adapun sebab dan kisah beliau masuk Islam, ada beberapa riwayat ya, yang disebutkan oleh para ulama di dalam kutubu sirah. Secara umum perlu diketahui, tiada sanad yang selamat dari pembicaraan ulama hadis terkait kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Islam. Semua kisah-kisah dalam hal itu ya tidak selamat dari kedhaifan, ya kelemahan pada sanadnya. Akan tetapi kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama di dalam kutubus sirah, dan terkhusus mereka yang membahas biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, balik oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alam An-Nubala, oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Sahabah, ya, dan ulama-ulama rijal yang lainnya. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui, poin penting terkait kisah masuknya Umar ke dalam Islam, bahwa terkait kisah masuknya Umar ke dalam Islam radhiyallahu anhu, terjadi kontradiksi. Di sebagian kisah disebutkan beliau masuk ke dalam Islam setelah beliau tertarik ya, atau hati beliau luluh karena mendengar beberapa ayat dari awal surat Taha. Di sebagian riwayat disebutkan setelah beliau mendengar surat Qaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu salat yang beliau bacakan. Nah, di sebagian kisah disebutkan bahwa beliau dapatkan Islam sebabnya adalah ketika beliau keluar membawa pedangnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuhnya. Kenapa? Karena melihat sebab Nabi orang Mekah pecah. Sebab Nabi sebagian penduduk Mekah keluar dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin yang melakukan hijrah ke Habasyah. Karena Rasulullah menurutnya saat itu yang masih musyrik, kaum Mekah menjadi pecah belah dan saling bermusuhan di antara mereka, dan sebab beliau menurut Umar saat itu yang masih musyrik, saudarinya yang bernama Fatimah murtad dan sesat, maksudnya masuk ke dalam Islam. Maka tatkala ia mencari Nabi SAW dengan pedangnya, maka Nabi SAW menemuinya di rumah Dar Ibn Abil Arqam, dan menarik pakaiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terluluh lantakkan hatinya, dan di saat itu pula dia masuk dalam Islam. Akan tetapi dari kisah-kisah yang zahirnya itu saling berbeda, para ulama sepakat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam adalah seorang yang keras, seorang yang kejam, dan suka mengganggu kaum muslimin. Bahkan saudari kandungnya sendiri pernah ditampar sampai mengeluarkan darah, dan suaminya juga ditampar sampai berdarah. Dan kebanyakan kisah tersebut menyebutkan bahwa Umar masuk ke dalam Islam setelah terkesan dan tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibacakan kepada beliau. Apakah kisah yang menyebutkan beliau terkesan dengan ayat-ayat dari surat Taha, awal surat Taha, ataukah dengan surat Al-Haqqah? Dengan surat Al-Haqqah. Ini penjelasan ringkas terkait kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berikut ini kita bacakan kisah yang menurut Asy-Syaikh itu adalah kisah yang paling dekat kepada kesahihan sanadnya. Nah, dan setelah itu mungkin akan ana tambahkan beberapa faedah lainnya menukilkan dari kitab yang lain. Baik. Qala wa qissatu islamihi fiha akthar min riwayah. Riwayat yang menerangkan kisah Islamnya Umar itu lebih dari sebuah riwayat, dari satu riwayat. Walakin aqrabu riwayati ila sihhati hiya anna Umar radhiyallahu anhu qala kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Akan tetapi riwayat yang paling sahih terkait Islamnya Umar adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. suatu hari, suatu ketika aku keluar dari rumahku ingin menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum aku masuk Islam, fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Kemudian aku mendapati ia telah mendahuliku ke masjid. Artinya beliau keluar saat itu ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid, karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di masjid, ia beribadah kepada Allah jalla wa ala di pinggiran Ka'bah. Maka Umar pun pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah duluan ke masjid, ke Ka'bah, sebelum Umar sampai. Faqumtu khalfahu fastaftaha surat al-haqqah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Umar pun berdiri di belakang beliau. Karena kaum musyrikin zaman dahulu, walaupun mereka kejam sesama mereka, tetapi di depan Ka'bah mereka tidak akan memukul seseorang. Nah, dominan sikap mereka demikian. Oleh karenanya yang disebutkan dalam siap, jika ada orang yang dicari dan diperkarakan oleh mereka, bahkan mungkin dicari untuk dibunuh dengan bahasa kita DPO, jika orang tersebut memohon perlindungan kepada berhala-berhala yang ada di Ka'bah, ya di masa jahiliyah, maka mereka akan membiarkan dia tetap ya di Ka'bah. Nanti ketika dia sudah keluar dari masjid baru ditangkap. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Ka'bah, Nabi pun salat, maka Umar berkata, "Faqumtu khalfah." Aku pun berdiri di belakang beliau. Lihat, tatkala hidayah menyapa seseorang, terkadang pintu hidayah itu ya, datang dari hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak pernah kita prediksi untuk orang-orang yang tidak pernah kita sangka akan mendapatkan hidayah tauhid. Nah, fastaftaha surat al-haqqah. Nabi pun membacakan surat al-haqqah saat itu. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra wa ana astami wa a'jabu min ta'lifi. Nabi pun membaca surat al-haqqah dalam salatnya tersebut dan aku tergagungkan. Kok bisa hatiku menjadi lembut dan luluh mendengarnya? Kenapa beliau berkata demikian? Karena beliau ya tahu dirinya adalah seorang yang keras, ya pemarah, ya suka mukul, suka mengganggu, suka menyakiti kaum muslimin, ya, dan jarang sekali beliau bisa dibuat menangis dan bisa dibuat hatinya itu pecah, luluh dan menjadi orang yang lembut, ya. Maka beliau berkata, aku merasa heran, hatiku saat itu menjadi luluh, ya, menjadi lembut tatkala mendengar surat Al-Haqqah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Faqultu fi nafsi, aku pun berkata di dalam hatiku, karena saat itu beliau masih musyrik, hadza wallahi syair, demi Allah ini Muhammad pasti tukang syair nih, ahli syair nih, bisa-bisanya hatiku menjadi lembut gara-gara ucapan yang keluar dari mulutnya, ini pasti orang ahli syair nih. Di saat aku berkata demikian di dalam hatiku, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, ia bacakan kepada umatnya, ini Al-Qur'an bukan ucapan ahli syair, qalilan ma tu'minun, ya, seakan-akan Nabi mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya Umar. Lah, tentunya ini adalah perkara ghaib, karena Allah jalla wa ala ya, yang maha mengetahui perkara gaib, dan karena memang Nabi sedang membaca surat Al-Haqqah. Di saat Umar sedang menyangka demikian, Nabi pun sampai ke ayat ini, wa ma huwa biqauli syair, ini Al-Quran bukan ucapan ahli syair, qalilan ma tu'minun, memang kalian itu susah beriman sedikit di antara kalian yang mau beriman, ya. Karena Umar merasa tertegur dengan ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW dan merasa terbantah ya dugaan beliau, faqultu fi nafsi kahin, beliau pun kembali berkata di dalam hatinya, berarti ini orang dukun nih, pasti ucapan dukun, kok bisanya aku terpukau ya, hatiku terluluh lantakkan dan menjadi lembut karena mendengarnya. Maka Nabi pun sampai pada ayat berikutnya yang bunyinya, wala biqauli kahin, ini Al-Quran bukan ucapan seorang dukun, qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian mengingat. Tanzilum min Rabbil Alamin, ini adalah kitab suci firman Allah yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Maka kata Umar, fawaqal Islamu fi qalbi. Maka setelah itu aku pun masuk ke dalam Islam. Aku mulai tertarik ke dalam Islam. Subhanallah. Itulah hidayah jamaah yang dimuliakan Allah. Dan hendaknya ketika kita mendengar dan membaca kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, hendaknya kita merasa malu dengan Allah. Hendaknya kita sadar bahwa diri kita selama ini adalah seorang yang sangat-sangat keras hatinya. Bagaimana tidak, akhil karim wa ukhtiyal karimah. Kita dari lahir udah Islam, ya. Orang tua kita Islam, nenek kita Islam, ya. Dan kita hidup di lingkungan Islam. Tetapi, ya, amat jarang kita bisa menangis ketika mendengar Al-Quranul Karim. Amat jarang hati kita menjadi lembut, tersentuh, terluluh lantakkan karena ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sedangkan Umar, ya, orang tuanya musyrik, lahir dalam keadaan musyrik, besar sebagai musyrik, tetapi hatinya bisa lembut dan beliau merasa tertegur, hati beliau terluluh lantakkan tatkala beliau mendengar Al-Quranul Karim yang pertama kali dalam seumur hidupnya. Maka hendaknya kita merasa malu ketika mendengar kisah ini dengan Allah Jalla wa'ala, merasa telah melakukan banyak dosa. Hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Akhil karim wa akhjil karimah rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Siapa kita jika dibandingkan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tahukah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Tahukah doa apa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, seorang siddiq, tiada orang yang lebih lembut hatinya ketika membaca Al-Quran, tidak orang yang lebih dahsyat tangisannya ketika membaca Al-Quran selain daripada Abu Bakar setelah para nabi dan para rasul. Bahkan beliau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza qara al-Quran akhadahu al-buka. Setiap kali beliau baca Al-Quran, beliau selalu menangis. Tahukah doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, tatkala Abu Bakar meminta kepada beliau untuk mengajarkannya doa yang akan beliau bacakan di dalam salat, Nabi mengajarkan kepada beliau doa yang berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat banyak. Aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang sangat banyak. Karena memang dosa itu hanya menzalimi diri kita, jamaah dimuliakan Allah. Allah tidak akan berkurang kemuliaan dan kesuciannya karena dosa yang kita lakukan. Bukan anak istri kita yang terzalimi dengan dosa-dosa kita. Bukan pula kedua orang tua kita. Bukan pula sahabat-sahabat kita. Bukan pula murid-murid kita. Dan bukan pula guru-guru kita. Tetapi yang terzalimi dengan dosa kita dan yang paling terzalimi dengannya adalah diri kita sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang sangat banyak dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah hamba diriku dan rahmatilah hamba. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar tidak komen. Abu Bakar tidak lantas protes kepada Rasul. Ya Rasulullah, berarti engkau masih menuduh saya masih banyak melakukan dosa. Saya ini orang yang banyak ketaatannya. Aku orang yang pertama kali beriman. Aku orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Masa doa yang diajarkan seperti ini? Tidak jamaah. Beliau menerimanya dan beliau mempraktekkannya di dalam salat-salat beliau. Nah, kenapa? Karena memang semua kita adalah pendosa. Semua kita adalah pendosa. Ya. Dosa-dosa kita lah yang membuat kita sulit beristighfar, sulit baca Al-Quran, sulit menghafal Al-Quran, sulit menangis, sulit bangun di seperti akhir malam untuk bermunajat dengan Allah Jalla wa'ala, sulit bersikap kasih sayang dengan anak, istri, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Ya. dan hanya Allah yang mampu menghapus dan memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, perbanyaklah taubat, dan hendaknya kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah terbesit di hati kita yang di waktu ini, di detik ini, di saat ini saya enggak perlu beristighfar, saya enggak perlu bertobat karena dalam detik ini, dalam jam ini saya belum berdosa. Lah, kita berdosa kepada Allah dalam setiap detiknya, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka coba perhatikan, jamaah yang dimuliakan Allah, Umar bisa menangis, hati beliau bisa tersentuh, ya. Bahkan beliau langsung masuk Islam di saat beliau sebagai musyrik saat itu, orang yang sangat kejam, dan beliau datang mencari Rasulullah untuk mengganggu, dalam riwayat yang lain disebutkan untuk membunuh Rasulullah. Tetapi hati beliau bisa langsung lembut, tersentuh dan terluluh lantakkan di saat beliau mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang pertama kalinya dalam seumur hidup beliau. Lah, kita dari kecil sudah Islam, dari kecil sudah dibacakan kepada kita Al-Quran, ya. Tetapi kita terkadang sulit menangis karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata penulis, walamma aslama Umar ja'ila rajulin yuqalu lahu Jamil bin Ma'mar. Wallahu alam apakah Ma'mar ataukah Mu'ammar. Ini butuh kepada tashkil ahli sirah, karena terkait nama itu enggak ada kaedahnya. Mesti ya penyebutan tashkil ya, atau musyafahan. Musyafahan. Naam. Al-muhim Jamil al-muhim namanya Jamil bin Ma'mar atau bin Mu'ammar. Tatkala Umar radhiyallahu anhu telah masuk Islam, beliau pun pergi menemui seorang laki-laki penduduk Mekah yang bernama Jamil bin Ma'mar. Laki-laki ini adalah orang yang dikenal sebagai pembongkar rahasia orang. Ya, ini memang sunnatullah ya, di setiap lingkungan pasti ada orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain ya. Tidaklah dia mendengar rahasia dari suatu kaum melainkan dia bongkar dan dia sampaikan ya. Mungkin sebagian mereka karena idiot. Sebagian yang lainnya memang karena ya menjadikan hal itu sebagai ya, pemanis kehidupannya. Allahul musta'an. Maka Umar datang kepada orang ini, dan orang ini dikenal sebagai naqalatun lil hadith la yahfazu sirra. Suka ngomong, suka bicara, suka menyebarkan berita dan tidak bisa menjaga rahasia orang. Umar pun datang kepadanya dan berkata, "Uridu an ukhbiraka syai'an." Wahai Jamil, aku ingin memberitahukan engkau sesuatu. Dia pun berkata, "Wamahu?" Apa wahai Umar? Dia terkejutlah. Kok sosok Umar datang kepada dia dan menyampaikan sesuatu sedangkan dirinya tahu ya, bahwa ini orang, bahkan Jamil pun sadar dirinya adalah orang yang dikenal penduduk. Dia sadar dan tahu diri bahwa penduduk Mekah mengklaim dan sudah menilai dia sebagai pembongkar rahasia orang, penyebar berita. Ini kok tiba-tiba Umar datang dan menyampaikan, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Maka pantaslah dia terkejut dan berkata, wamahu, ada apa wahai Umar? Karena Umar sebelum Islam pun adalah orang yang ditakuti dan disegani oleh penduduk Mekah. Nah, maka Umar menyatakan, aslamt, wahai Jamil, aku dah masuk Islam. Aku dah ikut Muhammad. Karena mayoritas para sahabat Nabi yang masuk Islam di fase Mekah, terkhusus di awal-awal Islam saat itu, rata-rata setelah mereka masuk Islam, mereka tidak menyebarkan keislaman mereka. Mereka menutupinya dan mereka sembunyi-sembunyi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari Islam agar tidak dikucilkan, agar tidak dicela atau bahkan tidak diganggu fisiknya, hartanya atau keluarga besarnya. Maka Umar menyatakan, "Aslam, wahai Jamil, aku dah masuk Islam. Aku dah ikut Muhammad." Maka Jamil ini pun, kata penulis, faqama hadzal rajul fanada bi'ala sawtihi. Dia pun langsung berdiri dan berteriak dengan suara yang sangat keras. Di sebagian riwayat disebutkan, dia berteriak di depan Ka'bah, di depan tempat perkumpulan tokoh-tokoh Quraisy. Dia berteriak, "Inna ibn al-Khattab qad saba." Sesungguhnya Umar bin Khattab sudah murtad, Ibn al-Khattab sudah murtad. Ya, bahasa orang tanya macam, mungkin Umar bin Khattab kaya ikut Wahabi. Umar bin Khattab kaya ikut Wahabi. Soba itu bahasa Arabnya, orang yang telah keluar dari agama nenek moyangnya. Jadi orang-orang Arab di masa itu melakopi, menggelar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sabi'ah atau sabi, orang yang sudah murtad, keluar dari agama nenek moyangnya. Ini kalimat yang sangat negatif, ya. Kalimat yang sangat membuat sakit orang yang dilakopi dengannya. Dan tidaklah ada orang yang dituduh dan dikatakan sobi telah meninggalkan agama nenek moyangnya, melainkan orang sudah menilai dia sebagai orang yang sesat. Jadi, menuding, memberikan lakop, panggilan-panggilan yang menjauhkan manusia dari orang yang berada di atas kebenaran, itu lagu lama. Cuma judulnya aja yang berbeda. Itu gaya lama Ahlul Batil. Yeah. Ahlul Batil memanggil orang-orang yang berada di atas tauhid dan sunnah dengan panggilan Wahabi. Ya, urang mereka dengar kalimat Wahabi engka gatret bola urang dayu Aceh. Gadak ceramah ustaz ni kan. Menanai betul tapi yang Wahabinya. Boleh ke macut? Yang kam karak ju. Walaupun gedepu betai tinggal kena ajak alam payah fikir warga. Karena yang ustaz kaifoni Wahabi meta aja walaupun menurut date tu betai tapi tang hanapai. Ya menyonyan ustaz oi hana mangak ngurang de. Pula mika enggak kajak be ngan Wahabi ya. Eh, yang kagatret ju betai. Ya, mereka orang yang kuahi becut iman ya. Demah becut iman. Ya. Ya, hati-hati itu. Itu Wahabi itu. Itu orang dah jadi Wahabi. Bahkan sebagian orang lebih takut ya dengan Wahabi daripada Syiah. Dengan tanda kutip. Wahabi tanda kutip ya. Ya. Jarang kita mendengar orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah dituduh dengan tuduhan Syiah. Ya. Seringnya dituduh Wahabi. Ini menimbulkan pertanyaan besar di balik itu. Kenapa mereka tidak mau menuduh Syiah? Kenapa justru Wahabi? Jawabannya, kalau dari ana dengan ilmu yang kita ketahui dari penjelasan para ulama dan melihat fakta di lapangan, karena memang yang pertama kali menggunakan istilah Wahabi untuk menjauhkan kaum muslimin, orang-orang awam dari dakwah tauhid dan sunnah adalah mereka kaum Syiah. Yang kedua, ya, karena banyak ritual-ritual Syiah yang sumbernya adalah Syiah itu dijalankan, dilestarikan, bahkan diupdate oleh orang-orang yang menuduh, ya, orang yang berada di atas sunnah dengan tuduhan Wahabi, atau orang-orang yang mereka mengaku diri mereka ahli sunnah wal jamaah aswaja. Sekian banyak ritual-ritual Syiah yang pertama kali melakukannya adalah kaum Syiah, dan itu identik dengan kaum Syiah dari zaman dahulu sampai hari ini, justru dilestarikan dan dimeriahkan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka aswaja dan menuduh orang lain sebagai Wahabi tatkala tidak mau menjalani ritual-ritual tersebut. Ya, itu fakta kan? Iya. Ada ustaz ngajak ke sunnah, ngajak ke tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah, ustaz Wahabi itu. Jarang ada yang bilang ustaz Syiah itu. Kenapa? Karena memang kalimat Wahabi itu datangnya dari Syiah pertama kalinya. Yang kedua, karena persamaan yang cukup besar dan cukup banyak antara Syiah dengan mereka, orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai aswaja. Apa contohnya? Mengkeramatkan kuburan. Ya. Dalam sejarah Islam, orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam, yang pertama kali mengkeramatkan kuburan-kuburan itu adalah kaum Syiah. Mengkeramatkan kuburan Husain, mengkeramatkan kuburan imam-imam mereka, melahap berkah, tawaf di sana, itikaf di sana, mencari berkah di sana. Contoh lainnya, mengkeramatkan ulama mereka yang masih hidup. Ya. Memperebutkan sisa minumnya, ya, pakaiannya. Ya. Dan ghulu di dalam memuliakan guru-guru mereka, fanatik terhadap guru mereka. Ya. Merayakan maulid. Yang pertama kali melakukannya adalah Syiah. Ya. Dan disebutkan oleh ulama sirah. Seperti Al-Imam Ibn Kathir dan yang lain-lainnya. Ya. Ini hal yang perlu diketahui. Baik, maka Jamil bin Ma'mar ini pun berteriak dengan suara yang sangat keras, ya, di depan tempat perkumpulannya tokoh-tokoh Quraisy. Sesungguhnya Umar bin Khattab sudah sesat, Umar bin Khattab sudah sesat, Umar bin Khattab sudah sesat. Dan Umar datang dari belakangnya atau ikut berada di belakangnya, yajri khalfahu, sambil lari berkata, wa yaqulu kadzib walakinni aslam. Ini orang dusta. Aku tidak sesat, tetapi aku masuk Islam. Maka kita katakan kepada orang-orang yang menuduh, ya, kita sebagai Wahabi, saya bukan Wahabi. Saya Muslim yang tidak mau buat syirik. Saya Muslim yang tidak mau buat bid'ah. Saya Muslim yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjenggot karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita kaum lelaki untuk mencukurnya. Saya bercelana cingkrang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kaum laki-laki memakai pakaian di bawah mata kaki. Saya tidak maulid karena Nabi tidak menganjurkannya, para sahabat tidak menganjurkannya, mereka tidak melakukannya, dan itu bukan sebagai bentuk cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kacamata Islam. Ya. Bukan karena saya Wahabi, tetapi karena saya Muslim, berusaha mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau berzikir secara berjamaah dan baca Al-Fatihah setelah salat lima waktu, bukan karena saya Wahabi, tetapi karena saya ingin menerapkan sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah setelah salat lima waktu bukan baca Al-Fatihah, bukan berdoa secara berjamaah dengan suara yang keras, tetapi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, dan zikir-zikir yang lainnya yang ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih, dan menghitungnya dengan jari jemari, tidak dipimpin oleh seseorang. Nah, tetapi kalau sudah dapat label Wahabi, memang enggak akan didengar lagi penjelasannya sehikmah apapun, seilmiah apapun. Ya, tapi kalau belum dapatkan label Wahabi, dongeng pun dipercayai. Dajjal mau keluar 2020, ini udah 21. Udah sekian kedustaannya. Jelas gamblang, anak SD pun tahu ini ustaz dusta, masih aja diterima. Ambil baiknya, burang buang buruknya. Ya. Tapi kalau sudah di label Wahabi, ayat hadis pun akan dikatakan bukan ayat tu, bahasa Arab mungkin tu yang dia baca. Kalian aja anggap itu ayat dan hadis. Walaupun hadis-hadis produk mereka itu, pada jelas terkadang hadis yang disampaikan riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan lain-lainnya. Kenapa? Karena memang cara mudah menjauhkan orang awam dari para pembawa kebenaran adalah dengan kalimat Wahabi untuk hari ini. Mungkin 5-10 tahun lagi akan tawar kalimat Wahabi ini. Mungkin mereka akan harus cari kata lain, istilah lain, ya, karena Wahabi sekarang sudah mulai tawar kalimat Wahabi. Dan rata-rata orang-orang yang mau membaca, mau menyimak dan mau mencari kebenaran, ya, rata-rata tidak terkecoh lagi dengan tuduhan-tuduhan Wahabi. Bahkan sebagian mereka justru mendapatkan hidayah karena seringkali mendengar kata-kata Wahabi dari sebagian orang. Ya, membuat dia penasaran yang mana Wahabi, di mana kajian mereka, di mana channel mereka. Dia pun mencari-mencari, mendengar-mendengar dan membaca sehingga dia mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Maka ketika orang ini berteriak, Umar bin Khattab sudah sesat, Umar bin Khattab sudah sesat, dan Umar bin Khattab sudah sesat. Maka Umar lari dari belakangnya dan berkata, ini orang dusta. Aku bukan sesat, tapi aku masuk Islam. Ya, dengan lantangnya Umar menyatakan masuk Islam. Ini sesuatu yang luar biasa untuk di masa itu. Seorang berani menyatakan dirinya masuk Islam. Karena ini di fase Mekah. Di awal-awal Islam. Nah, seperti sebagian ada kawan. Ya, dia di kampungnya dikatakan oleh kawan-kawannya. Karena beliau orang yang beruang. Orang juga yang disegani. Ketika ditanya, hai, beranikan ikut Wahabi ini. Karena hanya yang berhujabkan. Draw kuka Wahabi, Syiah. Pakal teman. Ini adalah itu dusta. Enggak boleh. Jangan karena merasa enggak ada yang berani ya, melawan dia, ya, menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi demikianlah sebagian orang karena dia merasa enggak ada yang berani macam-macam dengan dia, dia pun berani lawan arus, ya. Tapi enggak boleh juga ya, menyelisih nilai-nilai hikmah tentunya. Nah, hendak yang seorang berusaha ya, berada di atas sikap yang bijak. Umar pun menyatakan, aku tidak sesat, tetapi aku masuk Islam. Faqamu ila Umar radhiyallahu anhu fasaru yadhribunahu wa huwa yadhribuhum. Maka seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang ada di depan Ka'bah saat itu di tempat perkumpulan mereka berdiri dan memukuli Umar. Mereka ramai-ramai memukul Umar wa huwa yadhribuhum, dan Umar sendirian melawan mereka yang ramai tersebut, yang banyak tersebut. Hakadha hatta irtafa'ati syams. Dari pagi sampai naiknya matahari. Artinya sekian lama pertengkaran, perkelahian terjadi. Yes, kalau mau dihitungkan dengan jam, ya mungkin sekian jam. Ya, 1-2 jam mungkin. Ya. dari tidak dari semenjak matahari belum tinggi sampai matahari sudah tinggi. Ya. Umar berkelahi sendirian melawan tokoh-tokoh Quraisy. Tapi yang namanya orang sendirian sekuat apapun, ya, pasti kalah kalau lawannya lebih ramai. Walau kecuali Jet Li, yang kalau Jet Li nggak pernah kalah, ya satu kampung lawan dia tetap Jet Li yang menang. Kalau Jet Li yang kalah, ya nggak akan dinamakan Jet Li, nggak dibuatkan film lagi setelah itu. Ya, ya. Tapi kalau bukan Jet Li, ya jangankan lawan satu kampung, ya master sekalipun, kalau lawannya jumlahnya 5 sampai 10 orang, ya pasti kalah juga, ya kan? Walaupun Umar kuat dan berani, tapi kalau karena beliau sendirian, sedangkan lawan beliau rame, ya, dan mereka juga orang-orang yang pandai berkelahi juga, ya, orang-orang yang kuat juga, maka disebutkan dalam sebagian riwayat, annahum darabu hatta saqata maghshiyan 'alaih min shiddati darbihim. Umar jatuh tersungkur sampai pingsan karena dahsyatnya pukulan mereka. Ini namanya kan bukan berkelahi sebenarnya, dikeroyok namanya ini. Beliau sendirian dikeroyok rame-rame, gimana enggak jatuh tersungkur. Tapi coba kalau one by one, satu lawan satu, ya KO dibuat mereka oleh Umar. Hidung mereka yang mancung bisa berbentuk angka 8 dibuat oleh Umar. Tapi karena Umar sendirian mereka main keroyok, maka Umar jatuh tersungkur sampai pingsan. Ini menunjukkan apa jemaah? Kuat dan berani ya Umar. Bayangkan berkelahi sekian lama, ya, waktu yang panjang beliau sendirian, ya. Setelah sekian lama baru beliau jatuh, tersungkur pingsan. Dan beliau tahu tokoh-tokoh Quraisy ramai, mereka banyak saat itu, tetapi beliau berani berkata terang-terangan, aku dah Islam, aku dah ikut Muhammad. Nah, sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'bati hatta aslama Umar." Kami semenjak masuk Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mampu salat di sisi Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Ketika Umar sudah masuk Islam baru kami berani salat di sisi Ka'bah. Karena tiada yang berani lagi mengganggu orang-orang Islam, kaum muslimin yang salat di sisi Ka'bah karena takut kepada Umar dan Hamzah. Naam. Wa qala ma zilna 'izzatan mudha aslama Umar. Beliau juga berkata, kami mulai terlihat mulia, ya, mulai ditakuti semenjak Umar masuk Islam. Naam. Riwayat yang pertama yang di atas tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini versi pertama dari kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Sebabnya adalah beliau pergi dari rumahnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah. Beliau pun berdiri di belakang Nabi menunggu Nabi selesai salat. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau membaca surat Al-Haqqah, dan beliau saat itu mulai hati beliau tertarik, tertegur, terluluh lantakkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang Nabi bacakan dari surat Al-Haqqah. Nah, dan terkhusus ayat-ayat terakhir dari surat Al-Haqqah. Maka setelah itu beliau langsung memeluk Islam. Ini riwayat pertama, ya, versi pertama tentang kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Nah, kisah yang lain, riwayat yang lain menyebutkan tidak demikian. Ya. Saya bacakan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, salah satu kitab sirah yang terlengkap, ya, saat ini. Walillahilham, di rumah saya ada kurang lebih 4 atau 5 jilid. Baik, saya ringkaskan bahwa sebabnya adalah suatu ketika beliau pulang ke rumahnya dan beliau mulai berpikir tidak boleh membiarkan Muhammad terus-menerus berdakwah seperti ini, karena kalau dibiarkan penduduk Mekah bakal pecah dan sebagian mereka akan keluar dari Mekah karena tidak mampu bertahan di Mekah tatkala diganggu oleh penduduk Mekah karena masuk Islam. Di saat itu beliau berpikir tentang seorang wanita yang bernama Layla bintu Abi Hatimah. Beliau beliau kasihan, ya, terhadap Layla binti Abi Hatimah, dan suami yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah yang dijumpai oleh Umar dan berkata kepada Umar bahwa dirinya akan pergi meninggalkan Mekah. Ya, bahasa kita Umar, ya, saya akan pergi dari Mekah. Kami akan hijrah ke Habasyah. Karena kalau kami di sini selalu kalian ganggu. Selalu kalian tindas. Kami tidak bisa mengamalkan agama kami dengan bebas. Maka kami akan meninggalkan Mekah. Maka semenjak itu Umar mulai berpikir. Ya. Kok bisa Quraisy berpecah, ya? Dan mereka saling bermusuhan dan sebagian mereka hijrah meninggalkan Mekah gara-gara satu orang dan penyebabnya satu orang yaitu seorang yang bernama Muhammad. Fa'azama 'ala qatli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu beliau saat itu karena masih musyrik berencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja radhiyallahu anhu mutawashshihan. Beliau pun keluar mutawashshihan saifah dengan membawa pedang yang telah beliau keluarkan dari sarungnya. Ya biasanya orang Arab apalagi seorang yang dikenal pahlawan, ya, kalau sudah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, nah ini serius nih, ya, bukan gerta sambel, ya. Tayib. Yuridu qatl Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakaru lahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtami'u ma'a ashhabi fi baitina 'inda as-Safa. Dan disebutkan kepada Umar saat itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada bersama para sahabatnya di sebuah rumah di dekat Bukit Safa yang disebut dengan Daru Ibnu Abil Arqam, rumah Ibnu Abil Arqam. Dan jumlah para sahabat saat itu kurang lebih 40 orang. Dari lelaki dan kaum wanita, di antara mereka Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memilih ya karena sebagian yang lain sudah hijrah ke Habasyah dan telah kita lewati kisah hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Mereka memilih bertahan di Mekah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Nah, tatkala Umar datang, maka seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi radhiyallahu an menjumpai Umar, bertemu dengan Umar dalam perjalanannya ingin membunuh Rasulullah dan beliau saat itu sudah Islam, hanya saja Umar belum tahu Nu'aim ini sudah Islam karena yukhfi Islamah, karena beliau masih menyembunyikan Islamnya. Melihat Umar datang dengan wajah yang marah dan membawa pedang yang terhunus, beliau bertanya kepada Umar, "Aina turidu ya Umar?" Mau ke mana Umar? Umar ini enggak tahu beliau sudah Islam. Dengan polosnya Umar menjawab, "Uridu Muhammadan hadzal sabi." Aku ingin menjumpai Muhammad yang sudah murtad, yang sudah sesat ini. "Alladzi farraqa amra Quraisy," yang menjadi sebab Quraisy terpecah belah di antara mereka. "Wasaffaha ahlamaha," dia adalah orang yang telah menyesatkan nenek moyang Quraisy. "Wa'abadinaha," dia telah mencela agamanya Quraisy. "Wasabba alihataha," dia telah dan telah mencela sesembahannya Quraisy. "Fa'aqtulah," aku akan membunuhnya. Kira-kira bagaimana perasaan sahabat Nu'aim saat itu, yang kita tahu bagaimana kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, andai kata seluruh muslim zaman ini mungkin berkumpul dan dikumpulkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak menyamai kecintaan satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kira-kira ya, ya sikap kita kalau kita ya berada di kondisi yang seperti ini? Maka Nu'aim seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi dan mereka para sahabat Nabi rela mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Tiba-tiba Umar berkata kepada beliau perkataan yang demikian. Karena Umar belum tahu beliau masuk Islam. Karena beliau masih menyembunyikan Islam beliau. Tahukah apa yang beliau katakan kepada Umar dan apa yang beliau lakukan agar Umar tidak langsung pergi ke rumah Darul Ibnu Abi Dar Ibnu Abil Arqam agar Umar membatalkan rencananya tersebut dan balik arah? Nantikan pada episode berikutnya wallahu taala bisawab, yang akan kita bacakan pada sore esok insyaallah taala. Barakallahu fikum.